Faslun fi ahkami ihya ilmawat. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah yang mati artinya memiliki tanah yang tak bertuan atau tanah yang tidak memiliki pemilik. Wahwa kama qala Rafi'i fi syarhi shaghir ardun la malika laha wa la yantafi'u biha ahadun. Mawat menurut Imam Rafi'i di dalam kitab beliau yaitu Syarah Shaghir, mawat adalah bumi yang tidak ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya dan tidak ada satu orang pun yang memanfaatkan bumi itu. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartain. Menghidupkan atau membangun tanah yang mati sah dengan dua syarat. Ahaduhuma ayyakunal muhyi musliman fayusannu lahu ihya'ul ardil maitati sawa'un adzina lahu al-imamu amla. Syarat yang pertama adalah seorang yang menghidupkan bumi yang mati atau seorang yang memiliki bumi yang mati, dia harus beragama Islam. Bahkan disunahkan bagi orang Islam, disunahkan untuk menghidupkan bumi-bumi yang telah mati, bumi yang tidak memiliki kepemilikan. Dan kesunahan itu berlaku walaupun imam atau pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk memiliki tanah atau bumi itu. Allahumma illa ayata'allaqa bil mawati hakun. Ini salah ya. Ayata'allaqa bil mawati hakun ka'an hamal imamu kin'atan minhu fa'ahyaha syahsun fala yamlikuha illa bi'idnil imami fil aswab. Kecuali bila memang tanah itu sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah dibatasi oleh pemerintah, maka tanah itu sudah menjadi milik pemerintah ya, sudah menjadi milik pemerintah, sehingga seseorang yang ingin memiliki tanah itu harus atas izin imam. Amadzimiyu wal mu'ahadu wal musta'minu falaysa lahumul ihya walau adzina lahumul imam. Dan bagi orang yang tidak beragama Islam, di sini disebutkan ada tiga jenis ya. Ada dzimmi, mu'ahad dan musta'min. Dzimmi ialah kafir yang sudah berjanji, sudah memiliki kesepakatan dengan imam untuk tinggal di suatu tempat, dan mu'ahad adalah kafir yang sudah gencatan senjata, sudah berdamai atau sudah bersepakat untuk gencatan senjata dengan orang Islam, dan musta'min adalah kafir yang meminta perlindungan kepada orang Islam. Nanti semuanya akan dibahas di bab terakhir. Mereka semua, dzimmi, mu'ahad dan musta'min, tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh untuk memiliki tanah mati walaupun imam mengizini mereka. Wa tsani an takunal ardhu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslim wa fi ba'd an-nusah an takunal ardhu hurratan. Syarat yang kedua berhubungan dengan tanah itu sendiri. Tanah yang dihidupkan atau tanah yang dimiliki harus tanah yang tidak ada seorang pun yang memiliki. Dan di sebagian manuskrip kitab asli menggunakan kata antakunal ardu hurratan. Jadi bumi yang akan dimiliki adalah bumi yang merdeka. Wal muradu min kalamil musannifi anna makana ma'muran wa huwal ana kharabun fahuwa limalikihi in urifa musliman au musliman kana au dhimmiyan. Jadi andai kata ada satu tanah yang dulunya sudah dimiliki oleh seseorang, sudah ada bangunan di atasnya, kemudian saat ini tanah itu khorob atau tidak ada yang memiliki, maka tanah itu tetap menjadi pemilik yang pertama. Jadi kepemilikan pertama tidak hilang. Artinya apabila diketahui, maka tanah itu menjadi milik orang yang pertama yang membangunnya, baik pemiliknya berupa orang yang beragama Islam atau orang yang beragama kafir. Dan tentunya tanah itu, tanah yang mati itu tidak bisa dimiliki. Fa illam yu'raf malikuhu wal amaratu islamiyatun fahadal ma'muru malun da'iun. Tanah itu, tanah tadi yang dahulunya telah ada bangunan dan sekarang mati, masih menjadi milik pemiliknya yang sebelumnya bila memang pemiliknya diketahui. Namun bila pemiliknya tidak diketahui dan bangunan itu ada setelah Islam masuk, maka tanah itu menjadi mal du'i. Nanti akan dijelaskan di bab-bab terakhir di kitab ini istilah mal du'i. Al-amru fihi li ra'yil imami fi hifdihi au bai'ihi au hifdi samani. Mal du'i ini untuk masalah penjagaan, penjualan, dan menjaga hasil dari penjualan, semua itu adalah atas keputusan dari imam. Jadi mal du'i semua urusannya ini diatur oleh imam atau pemerintah. Wa in kana al-ma'muru jahiliyatan mulika bil ihya. Dan bila pemilik tanah tidak diketahui dan bangunan itu ada di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah artinya di masa sebelum Islam datang, maka tanah tersebut bisa dimiliki. Jadi ada satu tanah, sepetak tanah yang dahulunya sudah dibangun, sudah ada bangunan dan dimiliki oleh seseorang, namun bangunan itu ada sebelum Islam datang. Kemudian setelah beberapa tahun tanah itu mati, kosong, tidak ada yang memiliki dan pemiliknya tidak diketahui, maka tanah itu bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya. Wa sifatul ihya'i makana fil 'adati imaratan lil muhya. Cara untuk memiliki tanah, cara untuk menghidupkan tanah yang mati adalah membangun tanah itu. Jadi membangun tanah yang tak bertuan. Wa yahtalifu hadza bi ikhtilafil ghoradi allazi yaqsiduhul muhyi. Dan bangunan yang harus dibuat di atas tanah itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan untuk apa tanah itu dibangun, untuk apa tanah itu dimiliki. Fa in arada al-muhyi ihya al-mawati maskanan usturita fihi tahwitul buqati bi bina'i hitaniha bima jarat bihi 'adatu dzalikal makan min ajur aw hajar aw qasab. Bila tanah itu ingin digunakan untuk tempat tinggal, maka dia diharuskan untuk memberi pagar. Jadi tanahnya diberi pagar dengan membangun tembok-tembok yang mengitari tanah itu, dan pagar itu tentunya sesuai dengan kebiasaan sekitar. Bisa dibuat dari batu bata, dari batu, atau dari hal-hal yang lain. Wasturito aidon sakfu ba'diha wa nasfu bab. Selain disyaratkan untuk membuat pagar, disyaratkan juga untuk membuat atap ya. Jadi sebagian tanahnya harus diberi atap, harus diberi atap dan juga memasang pintu. Jadi bila tanah mati yang ingin dihidupkan oleh seseorang dan tujuan memiliki tanah itu untuk digunakan tempat tinggal, syaratnya adalah tiga. Syarat dalam arti syarat bangunan yang ada di atasnya ada tiga. Yang pertama membuat pagar, yang kedua membuat atap, dan yang terakhir membuat pintu, memasang pintu. Wa in aradal muhyi ihya al-mawati zaribata dawab fayakfi tahwitun duna masru'ah fa yajma'u turaba haulaha. Bila seorang yang menghidupkan tanah itu bertujuan untuk menjadikannya sebagai kandang binatang, maka cukup untuk memberi pagar, yang tentunya pemberian pagar itu di bawah dari pemberian pagar untuk rumah. Jadi pemberian pagar itu tidak harus ada bangunan ya, tidak harus ada bangunan, cukup dengan mengumpulkan tanah di kiri kanan. Jadi tanah itu dibatasi, tapi batasnya cukup dengan tanah ya, batasnya cukup dengan tanah yang dikumpulkan di sekelilingnya. Fayajma'u turaba haulaha wa yusawil ardu bikan si musta'lin fiha wa tammi munhafidin wa tartibi ma'in laha bisyaki syakiyatin min bi'rin aw hafri qona. Fa in kafa hal matarul mu'tadu lam yahtaj li tartibil ma'i ala sahih. Selain memberi batasan tanah, juga harus meratakan ya, meratakan tanah. Jadi tanah yang tinggi diratakan, dikurangi dan tanah yang kurang tinggi diberi tanah sehingga rata. Jadi meratakan tanah dan juga mengatur air yang akan digunakan untuk keperluan-keperluan di tanah itu. Jadi mengatur air ini bisa dengan cara mengeduk sumur atau dengan cara membuat parit, ya, dengan cara membuat parit. Fa in kafa hal matarul mu'tadu lam yahtaj li tartibil ma'i ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, bila tanah itu sudah tercukupi dengan air hujan, maka tidak diharuskan untuk membuat saluran air, tidak diharuskan untuk mengatur air. Wa in aradal muhyi ihya al mawa'i bisya al mawati bustanan fa jam'u turabi wa tahwid haula ardil bustan injarat bihi adatun wa yustaratu ma'adhalika al-ghursu al-madhab. Bila tanah itu ingin dijadikan kebun, maka pemiliknya atau calon pemiliknya harus mengumpulkan tanah-tanah untuk dijadikan batas, ya. Jadi diberi batas seperti tujuan kandang hewan tadi. Dan pemberian batas ini tentunya sesuai dengan kebiasaan di tempat itu. Dan juga disyaratkan lagi menurut madhab, menurut salah satu pendapat, disyaratkan juga selain memberi batas dengan tumpukan tanah, juga disyaratkan untuk menanam sebagian pohon.